disalahkan oleh pemenang yang sudah berantakan. Janji omong kosong, sumpah serapa omong kosong, banyak gaya omong kosong, apalagi itu omong kosong. Ku pikir kau hanya ingin menangnya sendiri, tak peduli lagi dengan suara kami. Mereka datang berbondong-bondong memadati dan merubah semua ini.